بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إذا كان membaca hadith ketiga, keempat dan kelima dalam bab ini, bab al-aniyah, tiga hadith berturut-turut karena tiga hadis ini membahas masalah yang sama, yaitu tentang penyamakan kulit bangkai setelah disamak jadi suci bisa dibuat bejana, bisa dibuat menjadi bejana untuk menampung air, untuk kantong air, ya, dan semisalnya. Naam. Qala al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas, yaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahur. Idza, apabila, dubigha, disamak, al-ihabu, kulit bangkai, apabila kulit bangkai disamak, dubigha artinya disamak, al-ihab artinya kulit bangkai, faqad, maka sungguh tahur, kulit bangkai itu menjadi suci. Akhrajahu Muslim, riwayat Muslim, dikeluarkan riwayat ini oleh Muslim. Wa indal arba'ati, di sisi empat pemilik sunan, yakni pada riwayat empat pemilik sunan. Wa indal arba'ah, riwayat empat pemilik sunan. Nah, riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami', yaitu ayyuma ihabin dubigha. Lafadznya ayyuma ihabin dubigha. Ayyuma, kulit bangkai apa saja, ya, kulit bangkai apa saja. Nah, ayyuma ihabin, ihab tadi sudah kalian dengar maknanya, ihab artinya apa, kulit bangkai. Ayyuma, lafaz umum, lafaz yang menunjukkan makna umum. Ayyuma ihabin, yakni kulit bangkai apa saja, kulit bangkai apapun. Dubigha, disamak, faqad tahur, maka sungguh menjadi suci. Ini riwayat Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Hadis berikutnya, wa an Salamah ibn al-Muhabbiq radhiyallahu taala anhu, dari Salamah ibn al-Muhabbiq radhiyallahu anhu, ia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dibagu juludil maitati tuhuruha. Dibagu yakni penyamakan, dibagu artinya penyamakan, juludil maitati, kulit kulit bangkai, tuhuruha adalah kesuciannya, adalah kesuciannya. Yani cara mensucikannya. Sahahahu Ibn Hibban. Sahahahu Ibn Hibban, dinilai sahih oleh Ibn Hibban. Hadith Salam Ibn Al-Muhabbiq, di sini Ibn Hajar hanya mencukupkan yang mengatakan sahahahu Ibn Hibban, dinilai sahih oleh Ibn Hibban. Yani Ibn Hibban mengeluarkan hadith ini dalam sahihnya dan menilainya sahih. Sahih Ibn Hibban. Baik. Lengkapnya tentang takhrij hadith ini. Hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Dari jalan riwayat Qatadah, dari Al-Hasan, dari Jaun bin Qatadah, dari Salamah Ibn Al-Muhabbiq radhiyallahu an. Riwayat Abu Daud lafadznya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, ata ala baitin Nabi alaihi wasallam pada perang Tabuk, ata ala baitin, masuk ke sebuah rumah, datang masuk ke sebuah rumah. Fa'idha, naam, ata'ala baitin, yakni datang ke sebuah rumah. Fa'idha qirbatun mu'allakatun. Ternyata, serta-merta di situ, di rumah itu, ada qirbah, ya, ada kantong air. Kantong air itu terbuat dari kulit bangkai. Mu'allaqah, bergantung di rumah itu, digantung di rumah itu, bergelantung, ya. Fasa'alal ma, maka Nabi alaihi salatu wasalam minta air, minta diambilkan air dari, ya, girbah tersebut, kantong air tersebut. Faqalu, maka mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innaha maitatun, sesungguhnya girba itu, ya, kantong air itu adalah maitah, bangkai, yang terbuat dari kulit bangkai. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata, dibaguha tuhuruha, penyamakan kulit-kulit bangkai itu, tuhuruha adalah kesuciannya. Ya. Ini tadi riwayat Abi Daud. Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, lafadznya, dibaguha zakatuha. Rincian lafadz riwayat-riwayat ini penting. Ya. Penting. Karena terkait dengannya hukum, dibangun di atasnya hukum yang akan datang. Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i lafadznya, dibaguha zakatuha. Dibaguha, penyamakan kulit-kulit bangkai itu, zakatuha, penyembelihannya. Penyembelihannya. Ya, artinya sebagaimana halnya ketika hidup bisa dihalalkan dengan penyembelihan, maka ketika jadi bangkai, kulit bangkainya bisa dihalalkan pemanfaatannya dengan disamak, ya, meskipun tidak boleh dimakan tetapi dimanfaatkan. Yang lainnya kan kita pelajari nanti. Riwayat Ibn Hibban lafadznya, zakatul adim dibaguhu, zakat yakni penyembelian, al-adim kulit bangkai, dibaguhu merupakan penyamakannya. Penyembelian kulit bangkai merupakan dibaguh penyamakannya. Maknanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, artinya kedudukan penyamakan kulit bangkai, ya, menyamak kulit bangkai, ya, mensucikan kulit bangkai itu sehingga bisa dimanfaatkan. Tanpa disamak tidak bisa dimanfaatkan karena najis. Dengan disamak jadi suci, bisa dimanfaatkan. Itu kedudukannya seperti, ya, penyembelian hewan yang halal untuk bisa dimakan. Dengan disembeli, tanpa disembeli tidak bisa dimakan. Nah, jadi hadis Salamah Ibn al-Muhabbiq ada, ya, ada dua versi lafaz. Nah, ada yang hanya menyebutkan dibagu hatuhuruha, penyamakan kulit bangkai adalah kesuciannya, dan ada lafaz dibagu zakatuha atau zakatul adimi dibaguhu, yakni penyamakannya seperti penyembelihannya. Naam. Ini penyamakan kulit bangkai seperti penyembelian hewan itu. Naam. Tadi disebutkan jalan riwayat hadis ini ada Jaun bin Qatadah. Tadi disebutkan ada pada sanad Jaun bin Qatadah, ini diperselisihkan keadaannya. Nah, diperselisihkan keadaannya. Kesimpulannya, Jaun bin Qatadah, ya, Jaun bin Qatadah lemah, tetapi, ya, kesimpulannya Jaun bin Qatadah, ya, Imam Ahmad mengatakan dia majhul, tidak dikenal. Ibn al-Madini mengatakan dia tidak, Al-Imam Ahmad mengatakan majhul, tidak dikenal, ya. Dan ada yang mengatakan dikenal. Tadi disampaikan, diperselisihkan. Fahami? Nah, Jaun bin Qatadah diperselisihkan. Imam Ahmad mengatakan majhul, tidak dikenal. Ibn al-Madini mengatakan dikenal. Jadi berbeda antara Ahmad dan Ibn al-Madini. Nah, supaya dinukil dalam Al-Majmu' al-Nawawi. Kesimpulan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam At-Takrib, Takrib At-Tahdhib, Jaun bin Qatadah makbul. Makbul artinya diterima jika riwayatnya diikuti oleh rawi lain. Itu istilah khusus Al-Hafidh Ibn Hajar dalam At-Takrib. Pada biografi Jaun ini, makbul artinya diterima. Maksudnya diterima jika ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya, ada penguat. Naam, Al-Albani menyimpulkan juga dalam Al-Mishkat bahwa sanadnya hasan untuk penguat. Sanadnya hasan untuk penguat. Baik. Adapun yang menilai Jaun bin Qatadah dikenal, mengambil perkataan Ibn al-Madini bahwa dia dikenal, ya, ma'ruf, maka mensahihkan hadis ini. Nah, mensahihkan hadis ini seperti Ibnul Mulaqqin. Nah, seperti Ibnul Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir, dia mensahihkannya. Adapun yang mengikuti Imam Ahmad, ya, menilai hadis ini dhaif, tetapi bisa jadi penguat, bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Naam, dan dalam hal ini alhamdulillah ada hadis-hadis yang lain yang saling menguatkan dengannya. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih. Ya, kesimpulannya hadis ini sahih dengan penguatnya. Naam, dalam Al-Albani menilai sahih dalam Sunan sahih Sunan Abi Dawud, sahih Sunan Nasa'i, dalam Ghoyatul Maram. Nah, di antara penguat hadis ini, hadis lain sebagai penguat hadis ini adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang juga datang dengan dua lafaz seperti di atas. Ya. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Riwayat Ahmad, hadis Aisyah, riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, lafadznya dibaguha tuhuruha. Nah, Nabi ditanya tentang kulit bangkai, Nabi menjawab, dibaguha tuhuruha, penyamakannya adalah kesuciannya. Riwayat An-Nasa'i yang lain, lafadznya zakatul maitati dibaguh. Zakatul maitati dibaguh. Penyembelian bangkai, ya, kulit bangkai, penyembelian kulit bangkai adalah penyamakannya. Nah, maknanya sudah dijelaskan di atas. Hadits Aisyah ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih Al-Jami' dan Sahih An-Nasa'i. Baik. Jadi diketahui sekarang bahwa di samping lafaz yang ditampilkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di bagu juludil maitati tuhuruha, hadits ini tidak datang dengan lafaz yang lain telah diuraikan tadi, yaitu dibaguha zakatuha, penyamakannya adalah penyembelihannya, ya, dan lafaz yang semakna dengan ini, lafaz Ibnu Hibban, zakatul adimi dibaguhu, penyembelian kulit bangkai adalah penyamakannya. Dan hadis ini menjadi kuat dengan hadis Aisyah yang sahih yang dikeluarkan oleh Ahmad An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Hadith Aisyah riwayat Ahmad An-Nasa'i dan Ibn Hibban, dibaguha tuhuruha. Sedangkan riwayat An-Nasa'i, zakatul maitati dibaguh. Naam. Hadith yang ketiga dari tiga hadith ini. Naam. Yani hadith kelima di bab ini. Wa an Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, Maimunah radhiyallahu anha dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra lewat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisyatin, melewati seekor syah kambing, yakni bangkai, yajurrunaha, yang mereka seret, yakni sebagian sahabat sedang menyeret bangkai kambing untuk dibuang. Ya, Nabi melewati mereka ketika mereka sedang menyeret bangkai kambing itu untuk dibuang. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau akhadtum ihabaha." Lau seandainya akhadtum, kalian mengambil ihabaha, kulitnya, kulit bangkai kambing itu. Lau akhadtum ihabaha, seandainya kalian mengambil kulitnya. Faqalu, maka para sahabat berkata, menimpali, innaha maitah, innaha maitatun, sesungguhnya ini bangkai. Maksudnya, bagaimana bisa diambil kulitnya sementara ini bangkai? Najis. Innaha maitah, sesungguhnya ini bangkai, kata sahabat. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Yutahhiruha, mensucikan kulit bangkai itu, al-ma'u, air, dan al-qaradu. Al-qaradu adalah sejenis tumbuhan. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, hadith Maimunah ini, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bibinya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada sanad hadith ini ada dua rawi yang majhul ain. Ada dua rawi yang majhul ain. Majhul ain artinya orangnya, rawi itu orangnya tidak dikenal. Ya. Dan yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang saja. Rawi itu majhul ain, yakni ainnya, orangnya majhul, tidak dikenal, dan yang meriwayatkan darinya hanya satu orang. Tetapi bisa difahami, jika pada sanad ada rawi yang majhul, berarti dhaif. Hadis itu dhaif. Tetapi hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dengan penguat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Ana ulangi. Dengan kelemahan tersebut, ya, itu kelemahan yang ringan. Majhul, ya, masih bisa diperkuat. Nah, oleh karena itu Al-Albani menilai sahih dengan penguat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dengan lafaz, ya, lafaz hadis Ibnu Abbas, awalaysa fil ma'i wal qaradi ma yutahhiruha, awalaysa, bukankah, awalaysa, bukankah fil ma'i, pada air, wal qaradi dan al qarad, nama tumbuhan, sejenis tumbuhan, ma yutahhiruha, bahan untuk, bahan unsur untuk mensucikannya, bukankah pada air dan qarad, tumbuhan qarad, ada unsur bahan untuk mensucikannya. Nah, ini hadis Ibnu Abbas riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi semakna dengan hadis Maimunah. Hadis Ibnu Abbas ini dinilai sahih sanadnya menurut syarat Bukhari Muslim oleh Al-Albani. Hadis Ibnu Abbas ini, ya, dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim oleh Al-Albani, bisa dilihat dalam As-Sahihah. Bisa dilihat dalam As-Sahihah pada nomor hadis 2163. Hadis Ibnu Abbas 2163. Baik, selesai keterangan mengenai riwayat tiga hadis tersebut. Hadis Ibnu Abbas, ya, hadis Salamah bin Al-Muhaddiq dan hadis Maimunah. Hadis Ibnu Abbas, hadis yang kedua Salamah bin Al-Muhaddiq didukung oleh hadis Aisyah. Hadis Maimunah didukung oleh hadis Ibnu Abbas. Fikih hadis. Fikih ketiga hadis ini, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kulit bangkai sebelum disamak adalah najis. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kulit bangkai sebelum disamak adalah najis. Berarti bangkai adalah najis. Bangkai adalah najis. Yang diperkecualikan dari bangkai, yang tidak termasuk najis dari tubuh bangkai, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bagian yang tidak dialiri darah, tidak sampai pembuluh darah ke situ, tidak dialiri darah dan tidak ditempati kehidupan, pertumbuhannya seperti pertumbuhan tumbuhan, oleh karena itu tidak sakit jika dipotong, yaitu bulu, kuku dan tanduk. Tiga ini saja yang diperkecualikan menurut pendapat yang rajih. Adapun kulit dan yang lainnya termasuk bagian dari bangkai yang najis. Ya, dalilnya adalah hadis ini, hadis-hadis ini. Naam. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa penyamakan kulit bangkai menghilangkan kenajisannya dan menjadikannya suci. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa penyamakan kulit bangkai menghilangkan kenajisan dari kulit bangkai itu dan menjadikan kulit bangkai itu suci. Sehingga bisa dimanfaatkan. Karena sudah suci dengan penyamakan, maka bisa dimanfaatkan dengan berbagai ragam pemanfaatan. Ya. Dengan berbagai ragam pemanfaatan selain dimakan. Satu-satunya pemanfaatan yang tidak boleh, yaitu tidak boleh dimakan. Meskipun jadi suci, tetap tidak boleh dimakan. Ya. Selain itu, pemanfaatannya bebas, bisa untuk hal-hal yang padat, yang kering, yang lembab, yang basah, jadi wadah untuk bejana, untuk menampung benda padat atau benda cair, air, kantong air, jadi girbah, Naam. Semuanya boleh, asalkan jangan dimakan. Dalil yang menunjukkan bolehnya pemanfaatan kulit bangkai yang telah disamak untuk benda cair, hadisnya akan datang nanti, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu akan datang, ya, disebutkan Ibnu Hajar bahwa Nabi alaihi salatu wasalam dan sahabatnya pernah berwudu dari mazadah. Dari mazadah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Milik wanita musyrik. Ya. Sembelihan orang musyrik, bangkai. Ya. Sembelihan orang musyrik, bangkai. Nah. Orang musyrik jika menyembeli, ya, maka jadi bangkai. Jadi kulit itu kulit bangkai yang disamak. Nah, dan ternyata dipakai untuk kantong air. Dan Nabi SAW, ya, ketika berjumpa dengan wanita musyrik itu, nanti akan datang hadisnya lengkap, bagaimana lengkapnya ceritanya. Nabi SAW memanfaatkan airnya. Nah, bersama sahabatnya. Baik. Satu-satunya yang tidak bisa apa? Dimakan. Nah, ini pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Madhab ini yang dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Dalil yang menunjukkan tetap tidak boleh dimakan meskipun telah disamak adalah hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih. Ya, hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih. تصدق على ميمونة على مولاة لميمونة بشاة فماتت. تصدق ada sedekah على مولاة لميمونة, diberikan kepada maula, ya, seorang wanita maula bekas budak Maimunah. Bishatin, sedekah itu adalah kambing. Famatat, kemudian kambing itu mati. Famarra biha Rasulullah, kemudian marra biha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melewati bangkai kambing itu, seperti ceritanya pada hadis Maimunah tadi. Nah, faqal, maka kata Nabi, halla akhadtum ihabaha, halla akhadtum ihabaha, tidakkah kalian mengambil kulitnya? Ya, fadabagtumuha, fadabagtumuhu, pada waktumuhu, kemudian kalian menyamak, ya, kulitnya. Fantafa'tum bihi, kemudian kalian memanfaatkannya. Begitu kata Nabi. Halla, tidakkah akhattum, kalian mengambil ihabaha, kulit bangkai itu. Fada waktumuhu, kemudian kalian samak. Fantafa'tum bihi, kemudian kalian manfaatkan. Faqalu, maka sahabat menimpali sabda Nabi mengatakan, innaha maitah, sesungguhnya ini bangkai. Faqal, maka Nabi AS bersabda kepada mereka, innama haruma akluha, innama haruma akluha, hanyalah sesungguhnya yang haram adalah memakannya. Yang haram adalah memakannya. Adapun mengambil kulit bangkai itu disamak, ya, setelah disamak jadi suci dimanfaatkan, boleh. Nah, yang penting jangan dimakan, karena bangkai haram dimakan. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh dimakan setelah disamak, ini batil. Pendapat yang batil. Jangan coba-coba mengambil pendapat itu. Pendapat itu telah dibantah habis oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad pada jilid 5. Dengan tegas-tegas Ibnu Qayyim mengatakan pendapat yang mengatakan boleh dimakan batil, menyelisih hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang terang-terangan melarang makan bangkai. Hadis tadi innama haruma aklu hadis ba'das tersebut. Ya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim karena kulit bangkai yang telah disamak ya adalah tetap kulit bangkai. Tetap kulit bangkai secara hakiki ya, secara hissi indrawi dan secara hukmi, secara hukum. Secara hakiki masih kulit bangkai. Hissi secara indrawi masih kulit bangkai. Hukmi secara hukum juga masih kulit bangkai. Sedangkan penyamakan ya, penyamakan kulit bangkai tidak mengembalikan kehidupan itu kepadanya untuk kemudian mengangkat status bangkai darinya. Bukan berarti setelah disamak maka kehidupan kembali kepadanya sehingga bukan lagi bangkai, kembali menjadi hidup. Lah, dia tetap statusnya bangkai hakiki, indrawi dan hukum, kata Ibnu Qayyim. Penyamakan hanya mensucikan, bukan mengembalikan kehidupan sehingga status bangkainya terangkat. Nah, nyata-nyata kata Ibnu Qayyim ya, zatnya tidak berubah, bagian-bagiannya juga tidak berubah, hakikatnya ya juga masih kulit, hanya saja tersucikan karena kotoran-kotorannya ditarik keluar ya oleh bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak yang akan dijelaskan nanti. Nah, sebenarnya pada hadis Maimunah tersebut air ya dan bahan tumbuhan ataukah bahan yang lainnya kimia ya yang berfungsi untuk menarik kotoran keluar dari kulit bangkai kemudian dicuci dengan air sehingga tersucikan dengan itu, tapi itu masih hakikatnya masih kulit bangkai ya. Seindrawi kita menangkap juga demikian ya, dan secara hukum masih seperti itu. Hanya satu yang berubah, dia menjadi suci dengan itu dan boleh dimanfaatkan. Nah, adapun dimakan maka itu namanya makan bangkai. Padahal telah dilarang oleh Nabi SAW pada hadis Ibn Abbas tadi. Baik, jelas tersisa sekarang satu masalah, yaitu apakah seluruh jenis kulit bangkai bisa disucikan atau terbatas hanya kulit bangkai jenis hewan, jenis kulit bangkai hewan-hewan tertentu saja. Ini diperselisihkan oleh ulama. Rangkumannya ada tiga pendapat. Pendapat yang paling lemah, pendapat yang mengatakan seluruh jenis kulit bangkai bisa disucikan dengan penyamakan. Seluruh jenis kulit bangkai, meskipun kulit bangkai anjing dan babi, meskipun kulit bangkai anjing dan babi juga bisa disucikan dengan penyamakan. Dan ini madhab Daud al-Dhahiri, Ibn Hazm al-Dhahiri, dan ini jelas-jelas keliru. Ya. Meskipun pendapat ini berhujjah dengan hadis Ibn Abbas, hadis pertama tadi, Ibn Abbas mengambil keumuman ayyuma ihabin. Tadi sudah saya sampaikan ayyuma itu lafaz umum, lafaz yang menunjukkan makna umum, ayyuma ya, apa saja kulit ya, kulit apa saja umum. Nah, Daud al-Dhahiri dan Ibn Hazm al-Dhahiri mengambil itu. Nah, dan mengatakan umum meskipun kulit bangkai anjing dan babi. Nah, As-Sunani dan As-Syaukani mendukung pendapat ini, tetapi berat, pendapat ini lemah. Nah, pendapat ini keliru. Ya. Yang kuat adalah dua pendapat berikutnya. Nah. Pendapat yang kedua, kulit dari bangkai seluruh binatang yang asalnya suci di masa hidupnya. Kulit dari bangkai seluruh binatang yang asalnya suci di masa hidupnya. Jadi hewan yang di masa hidupnya suci, kemudian menjadi bangkai, maka kulitnya bisa disucikan dengan penyamakan. Ya, termasuk hewan yang haram dimakan. Termasuk hewan yang haram dimakan. Ini yang menjadi madhab fuqaha Syafi'iyah. Ini yang menjadi madhab fuqaha Syafi'iyah. Nah, salah satu riwayat dari Asy-Syafi'i yang menjadi madhab fuqaha Asy-Syafi'iyah, dan juga salah satu riwayat dari Ahmad. Jadi ini riwayat dari Asy-Syafi'i dan riwayat dari Ahmad pendapat ini. Dan riwayat Asy-Syafi'i ini yang dijadikan madhab oleh fuqaha Syafi'iyah. Dan ini salah satu pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka berdalil dengan keumuman makna hadis Ibnu Abbas, ayyuma ihabin, apa saja dari kulit bangkai, dubil, disamak, faqad tahur, maka sungguh saja suci. Umum. Tetapi tentunya keumumannya di sini maksudnya yang memang ketika hidupnya ya hewan itu suci. Termasuk yang meskipun yang haram dimakan. Adapun anjing, babi ketika hidup saja sudah najis. Bagaimana bisa bangkainya, kulitnya disucikan ketika hidup saja sudah najis? Yang pendapat pertama itu. Nah, jelas lemah. Adapun ini ya, keumuman makna hadis tersebut hanya mencakup hewan yang memang ketika hidupnya suci, termasuk yang haram dimakan. Nah, ketika jadi bangkai najis. Asalnya suci ketika hidup, ketika jadi bangkai najis. Maka ya, bisa disucikan bangkainya dengan penyamakan. Nah, juga berdalil dengan hadis Salamah Ibn al-Muhabbiq. Ya, bahwa yang dimaksud pada hadis itu adalah seluruh hewan yang suci pada asalnya suci di masa hidupnya. Nah, pendapat ini kuat, tetapi pendapat yang ketiga lebih hati-hati, yaitu mengatakan pendapat ketiga, kulit dari bangkai binatang yang halal dimakan dengan penyembelihan. Kulit ya dari bangkai binatang yang halal dimakan dengan penyembelihan. Berdasarkan pendapat ini ya, yang bisa disamak hanya kulit sapi, kulit kambing, dan semisalnya yang halal dimakan, kulit kuda dan semisalnya. Nah, adapun yang haram dimakan, hewan yang haram dimakan ya, maka kulit bangkainya tidak bisa disamak kulit macan, kulit ular, kulit biawak ya. Itu adalah hewan-hewan yang haram dimakan. Nah, maka kulit bangkainya tidak bisa disamak menurut pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini riwayat lain dari Ahmad dan Asy-Syafi'i. Riwayat lain dari Ahmad dan Asy-Syafi'i. Jadi dari dua imam ini ada dua riwayat. Salah satu riwayat adalah pendapat sebelumnya, pendapat kedua. Nah, riwayat yang lain adalah pendapat yang ketiga ini. Hanya hewan yang halal dimakan. Ketika jadi bangkai, kulitnya bisa disamak. Nah, riwayat lain dari Ahmad dan Asy-Syafi'i. Dan ini pendapat kedua Ibnu Taimiyah. Pendapat kedua Ibnu Taimiyah, sebagaimana termuat dalam Majmu' al-Fatawa, yang dianggap oleh Ibnu Taimiyah, pendapat inilah yang menurut Ibnu Taimiyah berhasil memadukan seluruh hadis-hadis dalam masalah ini. Pendapat ini yang dianggap berhasil memadukan seluruh hadis-hadis dalam masalah ini. Memadukan hadis Ibnu Abbas, memadukan hadis Salamah bin al-Muhabbiq dengan dua versi riwayat lafaz yang telah disebutkan. Nah, dan inilah yang dipilih oleh As-Sa'di, As-Si'di dan Ibnu Utsaimin. Ini yang dipilih oleh As-Sa'di dan muridnya itu Ibnu Utsaimin. Dalil pendapat ini adalah apa yang telah kita dengar al-jam' bainal adillah, memadukan, mengkompromikan seluruh hadis. Bukan hanya beramal dengan hadis Ibnu Abbas yang maknanya umum ayyuma ihabin, apa saja kulit, tetapi juga mengamalkan hadis Salam ibn Muhaddiq versi lafaz yang kedua yang telah disampaikan tadi, yaitu zakatuha dibaguha, zakatuha dibaguha, penyembelihannya adalah penyamakannya, ya, zakatuhu dibaguh. Nah, zakatul adim dibaguh, zakatul maitati dibaguh, ya. Hadits Salam bin Habib dan juga hadits siapa tadi? Hadits Salam bin Habib dikuatkan oleh hadits siapa tadi? Hadits Aisyah. Naam. Zakatuha dibagu, penyembelihannya adalah penyamakannya. Telah disampaikan makna hadits ini adalah bahwa penyamakan kulit bangkai suatu hewan berkedudukan seperti penyembelihan hewan itu ketika hidup. Sebagaimana halnya hewan yang halal hanya bisa dimakan melalui penyembelihan, begitu pula bangkai hewan halal itu hanya bisa dimanfaatkan kulitnya, kulit bangkai hewan halal itu hanya bisa dimanfaatkan kulitnya melalui penyamakan. Dengan demikian, hewan yang haram dimakan tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan, maka kulit bangkainya pun tidak bisa dimanfaatkan, disucikan untuk dimanfaatkan dengan penyamakan. Jelas? Dan dalil ini, ya, diperkuat, pendalilan ini diperkuat oleh hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dia ditanya oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dua sahabat, dua-duanya sahabat. Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Al-Miqdam bin Ma'di Karib, fa ansyuruka billah, aku memohon kepadamu demi Allah, aku meminta kepadamu demi Allah, hal ta'lamu, apakah kamu mengetahui, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an, dari lubsi, memakai, mengenakan juludis siba', kulit hewan buas, kulit hewan predator, warrukubi alaiha, dan menjadikan kulitnya sebagai pelana tunggangan untuk ditunggangi, dan menjadikan warrukubi alaiha, dan menjadikan kulit hewan buas itu sebagai pelana tunggangan. Muawiyah menjawab, na'am, ya. Kata Muawiyah, ya, Nabi telah melarang an lubsi, naha an lubsi juludis siba'i warrukubi alaiha, melarang dari memakai julud as-siba', kulit-kulit hewan predator, warrukubi alaiha, dan menjadikannya pelana tunggangan, ya, ketika menunggangi kendaraan, ya, pelananya terbuat dari kulit bangkai hewan predator itu, jadi kemudian diduduki. Nah, jadikan pelana tunggangan. Hadis ini riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dan An-Nasa'i. Hadis Muawiyah ini ada riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani dan memiliki penguat. Ya, hadis Muawiyah ini tadi dinilai sahih oleh Al-Albani dan memiliki penguat, lihat dalam kitab As-Sahihah nomor hadis 1011. As-Sahihah nomor hadis 1011. Jelas hadis ini, pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam melarang memanfaatkan kulit bangkai hewan predator untuk dipakai, untuk dijadikan pelana, ya, karena najis, ya, ya, artinya tidak, artinya meskipun disamak, ya, meskipun disamak tidak menjadikannya suci untuk dimanfaatkan, tetap najis yang tidak boleh dimanfaatkan. Baik. Oleh karena itu kuat, oleh karena kuatnya pendapat ini, ya, itu salah satu riwayat dari Ahmad dan Syafi'i, Ibn Taimiyah pada pendapat yang lain mendukung pendapat ini, As-Sa'di dan Ibn Uthaymin merujihkan pendapat ini. Ibn Baz rahimahullah, Ibn Baz dalam fatwanya berfatwa agar berhati-hati dalam masalah ini dengan memilih pendapat pendapat ini. Agar berhati-hati dalam masalah ini dengan memilih pendapat ini, ya. Ini yang lebih hati-hati. Dengan demikian, jangan manfaatkan, ya, kulit yang berasal dari hewan yang haram meskipun telah disamak. Nah, kulit biawak, kulit ular, kulit macan, kulit beruang dan yang lainnya, ya. Terkadang ada tas, sepatu, dompet dan yang lainnya terbuat dari kulit-kulit itu setelah disamak. Berdasarkan pelajaran kita ini, maka hindari. Nah, kulit buaya, buaya kan buas, kulit buaya gimana? Saya sudah belajar, ya, kulit buaya gimana? Yang roji, kulit buaya, hah? Najis apa suci? Hah? Suci. Jika buayanya disembelih, suci. Nah, jika ditemukan bangkainya, salah satu riwayat Ahmad yang kita pilih, karena buaya bisa bertahan hidup di darat, itu syaratnya harus disembelih. Jadi bangkainya, ya, nah, najis, tetapi kulitnya bisa disamak karena termasuk hewan halal, hewan air. Naam. Wallahu a'lam. Selesai. Tersisa masalah penyamakan. Kita selesaikan saja ini sedikit pembahasannya. Intinya penyamakan itu adalah dijelaskan oleh An-Nawawi bahwa penyamakan itu adalah apa saja yang dapat menarik keluar kotoran yang ada dalam kulit bangkai. Apa saja, ya, bahan apa saja yang dapat menarik keluar kotoran yang ada dalam kulit bangkai, membersihkan kulit bangkai itu dan mencegahnya dari kerusakan, mengawetkannya. Jadi tiga, ya, menarik keluar kotoran yang ada dalam kulit bangkai, membersihkannya dari kotoran itu dan mencegahnya dari kerusakan, mengawetkannya. Contoh bahan-bahan tersebut yang disebutkan pada hadits Maimunah dan hadits Ibn Abbas yaitu al-qarat. Qarat salah satu jenis tumbuhan. Termasuk kulit delima. Kulit delima juga bisa. Kemudian syab, ya. Syab yaitu batu tawas. Nah, batu tawas bisa dan semacamnya dari dari obat-obatan, dari obat-obatan yang suci. Nah, itu contoh-contoh yang bisa, ya. Qarat, jenis tumbuhan, disebutkan dalam hadis, kulit delima, syab, ya, syab yaitu batu tawas, obat-obatan yang suci, ya, obat-obatan yang suci yang bisa berfungsi untuk menarik kotoran keluar dari kulit bangkai, membersihkannya dan mengawetkannya. Nah, ini keterangan An-Nawawi. Ibnu Qudamah juga menjelaskan hal yang sama, ya, dalam dalam Al-Mughni. Setelah dibersihkan dengan bahan-bahan itu, setelah kotorannya ditarik keluar, dibersihkan, ya, dengan bahan-bahan itu, setelah itu wajib dicuci dengan air. Wajib dicuci dengan air untuk mensucikannya. Menurut pendapat yang terkuat, harus dicuci dengan air setelah itu untuk mensucikannya. Nah, dan ini yang dirujukkan Ibnu Qudamah, harus dicuci dengan air, wajib untuk mensucikannya. Nah, itu penyamakan. Karena Nabi mengatakan yutahhiruha al-ma'u wal-qaradu, mensucikannya air dan qarad. Nah, riwayat Ibn Abbas, awalaisa fil ma'i wal qaradhi ma yutahhiruha, bukan kepada air dan qarad ada yang bisa mensucikannya, ini unsur yang mensucikannya. Qarad ya tidak mesti qarad, bisa tadi kulit delima, batu tawas dan obat-obatan yang berfungsi sama, menarik keluar kotoran dari kulit bangkai, membersihkan dan mengawetkan. Nah, adapun air ya harus air. Ya, harus menggunakan air untuk mensucikannya. Wallahu a'lam, dengan demikian selesai na'afiki hadith-hadith ini. Alhamdulillah, naktafi bihada. Jazakumullah khairan, subhanallah, bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.